Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan kepada kita. Dan diantara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini, diantaranya ada nikmat diberikan kesempatan kesekian kalinya untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yaitu kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, karangan Dr. Profesor Abdul Rahim. Dan sebagaimana disampaikan tadi Abdul Ghaffar membawa acara kita malam ini, kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu Ad-Darsu Tsaminu, pelajaran ke-8. Silakan al-ikhwah wal akhwat sekalian, silakan membuka safhah 55, halaman 55. Ad-Darsu Tsaminu, Ad-Darsu Tsamin, pelajaran ke-8. Di pelajaran ini, ma'asyarul ikhwah, di sini pelajaran ini merupakan review ulang atau ulasan ulang dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini tidak ada kaidah baru yang disebutkan, melainkan ulasan dan review ulang dari apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran sejak ad-darsul awal sampai ad-darsul sabi', khususnya mengulas ulang kembali tasrif al-fi'lil madhi, perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi, dan mengisnadkan al-fi'lul madhi ke dhamirnya masing-masing. Di sini antum lihat ada bagan, ada tabel yang antum bisa lihat di halaman 55. Di situ disebutkan sebuah fi'il, yaitu fi'il dhahaba, yang diisnadkan kepada 3 jenis dhamir. Ini sudah kita sampaikan sejak pelajaran 7. Dan waktu itu ketika kita membahas pelajaran 7, kita menjanjikan nanti di pelajaran 8 akan kita ulang kembali tasrif al-fi'l al-madhi ini, dan alhamdulillah kita sampai kepada pelajaran tersebut. Di sini antum bisa lihat bahwa al-fi'lu dhahaba, fi'l dhahaba. Di sini pertama yang perlu antum ketahui bahwa fi'lu dhahaba adalah al-fi'l al-madhi. Al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Kalau kita lihat pembagian al-fi'lu berdasarkan waktu, berdasarkan masa terjadinya perbuatan tersebut, maka al-fi'lu dapat dibagi menjadi 3. Saya ulang, al-fi'lu, fi'l, jika ditinjau dari waktu dan masa terjadinya pekerjaan tersebut, dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yang disebut dengan al-fi'lul madhi, kemudian ada al-fi'lul mudhari', dan ada fi'lul amri. Al-fi'lul madhi, ini yang pertama, adalah kata kerja yang menunjukkan masa telah lewat, telah lampau. Dan ini yang kita pelajari sekarang. Di antaranya kata kerja dhahaba, yang akan kita lihat tasrifnya, perubahan-perubahannya. Dan juga kata-kata kerja lain yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu ada kata kerja kharaja, ini juga termasuk daripada al-fi'lul madhi. Kemudian ada kata kerja raja'a, kemudian jalasa, kemudian sami'a, la'iba, dakhala, dan seterusnya, dan seterusnya, yang nanti insyaAllah kita akan gunakan ketika kita mengerjakan latihan-latihan yang ada pada Ad-Darsu Tsamin ini, di pelajaran 8 ini. Di sini fokus kita adalah tasrif, perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi. Kemudian fi'il yang kedua adalah al-fi'lul mudhari', fi'il yang menunjukkan masa sedang dan akan. Kemudian yang ketiga ada fi'lul amri, kata kerja perintah. Adapun al-fi'lul mudhari' nanti insyaAllah beberapa bab setelah ini, kurang lebih 2 atau 3 bab setelah ini, kita akan disuguhkan al-fi'lul mudhari'. Dan nanti di pelajaran 13, kalau tidak salah pelajaran 13, antum akan juga di situ dijelaskan tentang tasrif, perubahan-perubahan yang ada pada fi'lul mudhari'. Dan ini secara bertahap insyaAllah. Kemudian beberapa bab kemudian ke depan, setelah pembahasan fi'lul mudhari', beberapa bab ke depan baru kita akan menjumpai pembahasan tentang fi'lul amr. Inilah keistimewaan buku ini yang saya perhatikan menjadi sebuah hal yang menonjol dari buku ini, bahwa tasrif atau perubahan-perubahan pada sebuah fi'l tidak disebutkan secara langsung dalam satu bab keseluruhannya, melainkan dipaparkan secara tadarruj, secara berangsur-angsur, dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu bab ke bab yang lain. Dan perubahan-perubahan ini tidak secara drastis disampaikan dengan jumlah yang banyak, melainkan di setiap babnya mungkin ada sekitar 2-4 domir, baru kemudian beralih ke domir yang berikutnya di bab-bab berikutnya. Baru setelah di ad-darsus tsamin, baru setelah sampai di pelajaran 8, kita lihat review ulang seluruh apa yang telah disampaikan secara berangsur-angsur di bab-bab sebelumnya. Nah, ini sekaligus juga ada sebuah faedah yang bisa kita ambil, baik secara faedah ta'limiyah maupun dari segi ta'allum kita terhadap belajar bahasa Arab ini, bahwa hendaknya seorang guru, terutama seorang ustadz yang mengajar bahasa Arab ini, hendaknya memudahkan talibul ilmi untuk mempelajari bahasa ini. Karena sekarang ini beredar luas di kalangan kaum muslimin bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sangat susah, bahasa yang sangat sulit. Dan ini sebuah dogma yang seakan-akan sudah melekat kepada bahasa Arab. Kita katakan ini sebuah anggapan yang salah. Justru kita katakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa ini sebagai bahasa wahyunya. Nah, dalam banyak ayat Allah SWT memberikan isyarat itu. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah SWT memberikan isyarat bahwa bahasa Arab itu mudah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir?" Dan sungguh kami telah mudahkan bahasa Arab itu, kami telah mudahkan Al-Quran ini lidzikri, untuk peringatan. Al-Quranul Karim tidak akan menjadi mudah kalau bahasa Arab itu susah. Ini sebuah faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan Al-Qur'an itu Allah mudahkan sebagai peringatan. Tidak mungkin ini disebutkan kalau bahasa Arab itu susah. Yang menjadi permasalahan, yang menjadi muskilah sekarang ini ma'asyiral ikhwah, yang menjadi muskilah adalah bukan bahasa Arabnya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah sistem pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab kita yang menyulitkan. Sehingga muncullah pemikiran tersebut, muncullah sebuah dogma di masyarakat bahwa bahasa Arab susah. Karena tadi, karena ternyata banyak di antara kita yang tidak memudahkan kaum muslimin untuk memahami bahasa Arab ini. Maka hendaknya di antaranya mencontoh buku ini dan buku-buku lainnya yang insya Allah juga bagus, yaitu dengan metode yang berangsur-angsur. Kemudian hal yang menarik juga di buku ini, antum akan lihat bahwa setelah dijelaskan teorinya, kemudian akan antum lihat banyak latihan-latihannya. Seperti nanti antum akan lihat di pelajaran 8 ini ada dua latihan utama di buku ini. Dua latihan ini, satu latihan sekitar 10 sampai 14 soal. Dan ini latihan penggunaan fi'il tadi. Sehingga ketika kita sudah mempelajari teorinya, setelah itu dikaitkan langsung dengan bagaimana cara penggunaannya dalam sebuah kalimat sempurna. Dan ini sangat penting. Latihan setelah dijelaskan secara teori, kemudian dilatih secara praktik dalam latihan-latihan setelahnya, ini sangat penting. Kita mulai di sini ma'asyiral ikhwah, silakan antum lihat safa khamsun wa khamsun halaman 55. Alhamdulillah ikhwan studio sudah lengkap, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebahalukum ya ikhwah. Ahlan ahlan wa sahlan marhaban bikum. Ahlan bikum. Naam, unzuru ya ikhwan ila safha khamsatin wa khamsin. Wajadtum? Wajadna. Halaman 55. Tabel ini yang antum perhatikan terlebih dahulu adalah bagian sebelah kanannya. Fi'il yang akan kita lihat perubahan-perubahannya diisnadkan kepada tiga dhamir. Lihat di tabel paling kanan. Di situ ada tiga jenis dhamir yang akan diisnadkan ke fi'il dhahaba. Ada yang pertama al-ghaib, kemudian al-mukhatab, kemudian al-mutakallim. Al-ghaibu, al-mukhatabu, al-mutakallimu. Antum tulis harokatnya kalau antum belum tahu. Memastikan nanti ketika antum muraja'ah, antum ingat bacaannya. Al-ghaibu, dari segi bahasa artinya yang tidak hadir. Al-ghaib, yang ghaib, yang tidak ada, yang tidak hadir. Dinamakan dhamir ini al-ghaib karena orangnya memang tidak hadir di situ. Dan ini maksudnya adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Ini al-ghaib. Kemudian al-mukhatab. Al-mukhatab orang yang diajak bicara. Al-mukhatab orang yang diajak bicara. Yang ditujukan kepadanya pembicaraan. Ini kata ganti orang kedua. Kemudian al-mutakallimu. Al-mutakallim dari segi bahasa artinya apa ya? Al-mutakallimu, orang yang berbicara. Al-mutakallim maksudnya orang kata ganti orang pertama. Urutannya seperti ini ya ikhwan. Orang ketiga, kata ganti orang ketiga, kedua baru pertama. Jadi tidak dari satu, dua, tiga, tidak. Memang tasrifnya seperti ini. Tasrifnya memang seperti ini. Metodenya seperti ini. Dimulai dari al-ghaib, orang kata ganti orang ketiga, kemudian al-mukhatab, kemudian al-mutakallim. Kemudian masing-masing daripada dhamir ini ya ikhwan, antum perhatikan di sini, masing-masing dari tiga dhamir tadi dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Masing-masing dibagi lagi menjadi dua, ada al-mudzakkar, mana al-mudzakkar? Laki-laki, dan ada yang al-muannats, perempuan. Kemudian masing-masing mudzakkar sama muannats ini dibagi lagi menjadi dua. Menjadi mufrad dan jamak. Menjadi mufrad dan menjadi jamak, menjadi tunggal dan menjadi jamak. Mungkin akan ada yang bertanya di antara kita, al-musannanya mana Ustaz? Al-musannanya mana? Kok tidak ada di sini? Nanti di pelajaran 30. Sekarang pelajaran ke-8, berarti 22 pelajaran ke depan baru nanti ada. Hampir di pelajaran terakhir. Lihat, setelah berbagai tasrif kita pelajari, ternyata tasrif yang ini nih di belakang sana. ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Nah. Jadi yang antum pelajari sekarang al-mufrad dan al-mudzakkar. Dan kalau antum ingat jilid yang pertama yang sudah kita ulang dua kali, yang sudah kita baca dua kali, kita ulang dua kali. Pembahasan tentang al-musanna itu bukan di awal-awal. Pembahasan tentang al-musanna itu bentuk musanna justru di akhir-akhir. Entah wallahu alam, saya sendiri belum tahu masirru fi dzalik, mal hikmah fi dzalik, karena tidak tahu apa maksud dari para penulis, tapi sepertinya kita lihat untuk memudahkan kaum muslimin dalam mempelajari bahasa Arab ini. Nah, dan di sini ada contoh-contoh daripada penggunaan fi'il yang diisnadkan kepada dhamir-dhamir tadi. Di sini antum lihat, kita mulai dari al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad. Yang mana ya, Khan? Al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad. Hamidun zahaba. Hamidun zahaba. Di sini menggunakan isim zahir, menggunakan kata benda yang zahir, nama Hamidun. Bisa kita ganti dengan dhamir huwa. Huwa zahaba. Hamidun zahaba. Bagaimana terjemahan ikhwan? Hamidun zahaba. Hamid telah pergi. Kemudian sekarang al-ghaib al-mudzakkar al-jam'u. Yang mana ikhwan? Tolong dibaca. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun dhahabu. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun dhahabu. Kalau tadi dhahaba, sekarang menjadi dhahabu. Kalau tadi dhahaba dhamirnya huwa, kalau ini dhamirnya apa ya kawan? Dhahabu hum. Hum dhamirnya hum. Kemudian ada yang kedua, ini sudah mudzakkar sudah selesai. Sekarang al muannats. Al-ghaibu al-mu'annath al-mufrad. Silakan. Al-ghaib al-mu'annath al-mufrad. Yang mana ikhwan? Aminatu dhahabat. Naam, sahih. Aminatu dhahabat. Apa dhamirnya di sini? Hiya. Hiya. Aminatu dhahabat ay hiya dhahabat. Terjemahkan ikhwan. Aminah telah pergi. Kemudian al-ghaib al-mu'annath al-jam'u. Silakan. Tafadhal ya ikhwan, tafadhalu. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. Naam. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. Naam. Terjemahkan ikhwan. Aminah dan Zainab juga Maryam telah pergi. Nah, mereka perempuan telah pergi. Apa dhamirnya di sini? Hunna. Kalau tadi zahabat, dhamirnya adalah hiya. Kalau zahabna, dhamirnya adalah hunna. Hunna. Naam. Sehingga sudah lengkap sekarang. Sudah huwa, hum, ada hiya, hunna. Empat dhamir yang ada pada al-ghaib, baik mudzakkar muannats, baik mufrad maupun jamak. Wadih ya ikhwan? Wadih. Al-an al-mukhatab. Nabda' min al-mukhatab. المذكر المفرد تفضلوا يا اخوان تفضلوا اقراوا انت ذهبت نعم انت ذهبت الميكروفون يعمل يا حمداني الميكروفون يعمل نعم اقتربوا من الميكروفون نعم اين وصلنا انفا سامي دي من ادري المخاطب المخاطب المذكر المفرد نعم اقراوا مره ثانيه هيا يا اخوان انت Ayah ikhwan, anta zahabta. Zahabta. Naam. Dhamir ad-dhamir huna, dhamirnya di sini adalah anta. Sekarang al-jam'u, tafaddalu. Antum zahabtum. Naam, antum zahabtum. Bagaimana terjemahannya? Anta zahabta, kemudian antum zahabtum. Bagaimana terjemahannya? Anta zahabta. Anda telah pergi. Kamu telah pergi. Antum zahabtum. Kalian telah pergi. Nah, hanya saja di sini anta antum ini untuk mudzakkar. Al-an al-mukhatab al-muannats al-mufrad. Tafadhal. Anti zahabti. Anti zahabti. Antunna zahabtunna. Al-jam'u antunna zahabtunna. Terjemahkan. Anti zahabti. Kamu perempuan telah pergi. Antunna dhahabtunna. Kalian wanita telah pergi. Nah, kalian perempuan telah pergi. Wadih al-mukhatab ya kawan. Alhamdulillah wadih. Kemudian al-mutakallimu. Al-mutakallim. Di sini al-mutakallim alhamdulillah cukup dengan satu dhamir saja. Untuk mufrad satu, untuk jamak satu, itu sudah mewakili untuk mudzakkar dan untuk muannats. Bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai juga untuk muannats. Itu dhamir apa di sini, Wan? Al-mutakallim al-mufrad. Bagaimana? Ana zahabtu. Ana di sini bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk muannats. Nah, ana Ahmadu, ana Fatimatu. Boleh tidak? Boleh. Jais. Jais. Kemudian nahnu sekarang, tafadhal al-jam'u. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna. Antum agak panjangan sedikit. Karena kalau zahabna, nanti jadi dhamir apa ini? Hunna. Antum panjangan sedikit. Zahabna, kami telah pergi atau kita telah pergi. Dan kita di sini nahnu. Bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannats. Wadhi ya ikhwan. Wadhi alhamdulillah wudu. Nah. Sehingga kita tulis ini ya ikhwan. Kita tulis, lalu kita di sini contoh fi'ilnya adalah dhahaba. Di sini contoh fi'ilnya adalah zahaba. Zahaba. Kita akan buat contoh fi'il yang lain. Wadih? Wadih. Baik. Kita coba. Kita tulis dhamirnya di sini. Berarti ada al-ghaib. Al-ghaib apa saja yang sudah kita pelajari itu, kan? Huwa. Nah, kalau ma ya'mal. Hadha qadim rabbana. Hadha jadid. Huwa, huma, hum. Ini untuk mudhakkar, mufrad, wa jama'. Masih kedalik? Bala. Kemudian ada hiya, hunna. Nah. Kemudian ada anta, antum. Ini dhamir apa ini, ikhwan? Al-mukhatab. Kemudian ada anti. Kemudian ada an tunna. Kemudian ada ana dan ada nahnu. Ini mutakallim. Sah? Mutakallim? Nah. Ya, hadhihi dhamair lil ghaib wa hadhihi ad-dhamair li al-mukhatab wa hadani ad-dhamiran li al-mutakallim. Wadih? Wadih. Kita masukkan fi'ilnya lah. Kita tadi di situ fi'il zahabah. Kita rubah dengan fi'il lain sekarang. Kataba ya, Ustaz. Nah, ahsant. Baik, kataba. Di sini kataba sudah bentuknya sudah huwa, ala sekadarik? Bala. Huwa kataba. Hamidun kataba. Apa artinya huwa kataba? Dia laki-laki telah menulis. Nah, dia seorang laki-laki telah menulis. Wadih, ikhwan? Wadih. Hum, bagaimana perubahannya, hum? Katabu. Katabu. Khatti laysa bijamil, ya, ikhwan. Ma'aduratan ala hadih. Kataba, katabu. Ada tambahan apa di sini? Waw. Waw, sukun dan alif. Ada tambahan? Waw. Waw dan alif. Alif. Katabu. Dan nanti di pelajaran mohon maaf di latihan ketiga nanti kalau kita sempat baca pada malam ini nanti akan dijelaskan satu persatu apa waw ini apa nanti ada nun ada ta apa masuknya nanti kita akan temukan di latihan tiga kalau kita sempat baca malam ini insyaallah kemudian hiya bagaimana perubahannya Khan hiya kata bat ada tambahan apa di sini ada ta atak nih ta yang menunjukkan perempuan kata bat kalau hum kata bu bagaimana terjemahannya tadi Ikhwan mereka laki-laki telah menulis ini fi'il madhi semuanya kata kerja bentuk lampau hunna kata benar terjemahkan hunna kata benar mereka perempuan telah menulis. Naam. Anta sekarang. Hayya. Kata betah. Anta. Kata betah. Bagaimana terjemahannya anta kata betah? Kamu laki-laki telah menulis. Kamu laki-laki telah menulis. Kamu seorang laki-laki telah menulis. Antum? Katabtum. Afwan tulisannya semakin mengecil. Kataptum, antum, kataptum. Mana kataptum? Kalian laki-laki telah menulis. Anti? Kata beti. Terjemahkan, Evan. Kamu seorang perempuan telah menulis. Nah, kemudian antunna, bagaimana? Kataptunna. Semakin kecil tulisan Evan, ma'adratan jiddan. Kataptunna. Alina segura. Nah, sabur lah, yani syak la ba'sa bih, lakin alwai mahrum. Jazakallah khair ya akhi. Ana? Ah. Sekarang ana, tafadhal. Ana? Kata betu. Nahnu? Kata bana. Terjemahannya bagaimana, ikhwan? Kata betu? Saya telah menulis. Kata bana? Kami telah menulis. Wadih? Wadih, insyaAllah. Nah, sudah dua fi'il kita buat perubahan-perubahannya dan sudah kita isnadkan kepada semua dhamir yang ada. Ana minta di ikhwan studio, ana minta masing-masing buat tasrif seperti ini dengan fi'il lain. Sta'id, siap? InsyaAllah. Kemudian setelah itu kita minta kesempatan bagi ikhwan di rumah dan akhwat di rumah untuk bisa mengikuti latihan ini bersama-sama insyaAllah. Min aina nabda? Man yakunu al-awwal? Anta? Ana, Ustaz. Naam, ma huwa al-fi'il ya akhil karim? Qara'ah, ya Ustaz. Naam, qara'ah, ahsant. Tafadhal مباشرة قرأ هو قرأ هم قرأوا هكذا نعم هو قرأ نعم هم قرأوا نعم هي قرأت قرأت نعم هن قرأنا هن قرأنا أحسنت أنت قرأت نعم أنتم قرأتم أنتم قرأتم نعم أنت قرأتي نعم Antunna qara'tunna ah na'am ana qara'tu nahnu qara'na nahnu qara'na na'am mumtaz mumtaz ya akhi karim na'am laka ya akhi ma huwa al-fi'l hajja hajja tayyib rashidun hajja amin amin qul amin ya ikhwan amin amin anta ta'rif rashid na'am Nah, jadi hadis bermakna berdoa. Ini jadi doa buat dia. Nah. Rashid Hajja. Amin. Kul amin ya. Amin. Nah, tafadhal. Summa. Alan, aina? Naam, huma alan. Afwan, hum. Laisa, ma indana huma. Hum. Hum hajju. Hum hajju. Summa. Wasil. Hiya. Hiya. Hiya hajjat. Hiya hajjat. Naam. Hunna Hajjajna. Hajjajna. Naam. Anta? Hajjajta. Hajjajta. Antum? Hajjajtum. Hajjajtum. Naam. Khalas? Anti? La, lama. Anti? Hajjajti. Hajjajti. Antunna? Hajjajtunna. Ana? Hajjajtu. Nahnu? Hajjajna insyaAllah. Nah. Hazisana. Nah, nah. Lakin anta istamata fil madhi. Madha. La bas. Barakallahu fiki ya akhi. Jazakallah khair. نعم تفضل يا أخي الكريم يا شيخ أنت الثالث ما هو الفعل فتح فتح نعم هو هو فتح نعم هم هم فتحوا نعم هي فتحت نعم هن فتحنا هن فتحنا قرب قرب نعم أنت فتحت نعم Antum patahtum. Naam. Anti patahti. Naam. Antunna patahtunna. Naam. Ana patahtu. Nahnu patahna. Nahnu fatahna. Naam. Jazakallah khair ya akhi. Mumtaz. Anta rabi' ma huwa al-fi'l? Wada'a. Wada'a. Naam. Ma mana wada'a? Meletakkan. Meletakkan. Fataha ma mana fataha ya akhi? Membuka. Hajja. Membutuhkan. Hajja? Hajja. Maksudnya membutuhkan, Ustaz. La anta takallamta bima la tafham. Hajja berhaji. Di mana? Hajja berhaji. Naam, lugatan istilahan. Hajja berhaji. Berhaji. Hadha al-mustalah inda an-nas al-an hajja. Oh, hajja. Berhaji. Ya, fahimta ya akhi? Ama ahtaju ila madain. Laisa hajja, ahtaju. Ahtaju maj. Ihtaja yahtaj. Naam, ihtaja yahtaju. Anta ma fahimta hina ma kulna na'am kulna amin. Ma anta ma madha qulta anifan ya akhi ayu fi'l anta ya amiko? Qara'a ya ustaz. Qara'a ma mana qara'a? Membaca. Membaca ahsant. Barakallahu fik. Amin. Naam, fadal wada'a. Huwa wada'a. Hum wada'u. Naam. Hiya wada'at. Naam. Hunna wada'na. Naam. Anta wada'ta. Antum wada'tum. Naam. Anti wada'ti. Naam. Antunna wada'tunna. Wada'tunna. Ana wada'tu. Nahnu wada'na. Ahsanta ya akhi. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan ya akhwan. Barakallahu fikum. Ya ustaz. Naam, naftah al-majal. Tafadhal. Nah, untuk kali ini giliran Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, memberikan satu contoh fiil atau kata kerja kemudian dibuat atau dirubah sebagaimana domir-domir yang telah dicontohkan para ikhwah atau yang telah kita lihat di papan tulis tadi. Silakan bagi Anda yang ingin mencobanya dapat menghubungi kami secara langsung 021 823 6543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon yang pertama. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan di Tambun. Ana ma sami'tu saut ya Hamdani. Aina al-mikrofon? Iya. Sambil menunggu, Abu Irfan sudah menyiapkan fiilnya atau kata kerjanya? Naam. Kata kerja yang ingin di Dakhola. Naam. Naam, tafadhal ya Abu Irfan. Naam. Dakhola telah dia telah pergi. Naam. Dhamir huwa. Naam, huwa dakhola. Huwa dakhola. Naam, hum. Hum dahabu dahabu dakhalu. Naam. Dakhalu. Naam. Hiya. Ah, hiya, naam. Hiya. Dakholat. Dakholat, naam. Naam. Hunna dakholtunna. Hunna, kaif? Hunna dakhaltun hunna. Hunna la, bukan dakhaltunna, itu antunna. Ya. Hunna dakhalatunna. Dakhalna. Dakhalna. Naam. Bagaimana Abu Irfan? Hunna? Naam. Dakhalna. Naam. Teruskan. Anta. Anta dakhalta. Naam. Antum? Antum dakhaltum. Naam. Anti dakhalti. Naam. Antuna dakhaltuna. Dakhaltunna. Ah, baru di sini dakhaltunna. Fahimta ya Abu Irfan? Naam. Fahimta? Insyaallah. Baik, teruskan. Ana? Ana dakhaltu. Naam. Nahnu dakhalna. Dakhalna atau dakhalna? Dakhalna. Dakhalna. Panjang. Naam. Karena kalau antum bilang dakhalna, nanya pendek, maka itu domirnya apa? Antuna. La, hunna. Hunna. Dakhalna hunna. Hunna. Kalau nahnu? Nahnu. Dakhalna. Dakhalna. Panjang. Naam. Fahimta ya Aba Irfan? Insyaallah. Kul fahimtu. Fahimtu insyaallah. Fahimtu. Nah, fahimta ya Aba Irfan? Fahimtu. Naam, jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Abu Irfan yang telah mencoba untuk kesempatan pertama di malam hari ini. Seperti beliau, Anda dapat menghubungi kami untuk berlatih di kesempatan malam hari ini. 021 823 6543. Kita sapa kembali. Ya, halo. Baik, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Solihin. Bapak Solihin di mana, Bapak? Di Cianjur. Baik, Bapak Solihin fokus di telepon genggam Anda, mendengarkan suara kami, dan kecilkan saja suara radio maupun televisinya, Bapak. Pak siapa tadi? Pak Solihin. Ya. Pak Solihin. Nah, kita halo Pak Solihin. كيف حالك Pak Solihin? Baik, Pak. Qul alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Pak Solihin mau ikut latihan kita malam ini? Ikut mengerjakan? Siap? Ya, mau mencoba. Baik, baik. Pak Solihin melalui televisi sepertinya melihat acara ini. Ya, sering. Bapak melihat melalui televisi? Bapak melihat melalui televisi? Iya, ya, melihat. Baik. Bapak ada bukunya? Gak punya, Pak. Pak Solihin, fokuskan. Saya kan belajar bahasa Arab itu pakai. Pak Solihin, fokuskan suara yang ada di gagang telepon Bapak. Fokuskan ke gagang telepon Bapak saja. Yang di televisi dimatikan saja suaranya. Ya. Siap. Tidak kedengaran ini dari teleponnya nih. Kurang terdengar. Halo. Ya. Siap Pak Salihin. Kalau dikecilan TV-nya enggak kedengar dari HP-nya nih. Oh begitu. Ya masih dicoba saja. Baik, baik. Silakan. Silakan. VL apa Pak Salihin? VL apa yang mau dicoba? Dari kata kharaja. Kharaja. Ya, mumtaz. Silakan. Kharaja. Ya. Kharaja. Dari apa? Huwa kharaja, seperti itu. Naam. Huwa kharaja. Ya, hum. Ya. Kharaju. Kharaju. Hum. Kharaju. Kharaju. Ya. Terus. Hiya. Hiya. Kharajta. Hiya kharajat. Kharajat, ya. Nah. Bagaimana Pak Salihin? Hiya, bagaimana tadi? Ulang sekali lagi. Hiya. Hiya kharajat. Kharajat. Ada ta di situ, Pak. Hiya kharajat. Ya. Ya, hiya kharajat. Ya, teruskan. Anta. Anta kharajta. Ya, mumtaz. Teruskan. Antum. Kharajtum. Kharajtum. Naam, sahih. Kharajtum. Naam. Teruskan. Anti. Kharajti. Kharajti. Naam. Antunna. Kharajtuna. Kharaj. Ulang sekali lagi, Pak. Tuna. Kharajtunna. Nunnya di tasdik. Naam, sahih. Ana. Ana kharajna. Ana kharajtu. Ana kharajtu. Naam, bahasa Ana. Ana kharajtu. Ana kharajtu. Nah, sekarang nahnu. Ya. Kharajna. Kharajna. Agak panjang sedikit Pak Salihin. Bagaimana? Nahnu. Ya, kharajna. No, mumtaz. Karena kalau Pak Salihin bilang kharajna pendek, maka itu domirnya adalah hunna. Ya. Ya, ya. Paham Pak Salihin? Paham insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Salihin. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan buat Pak Salihin insyaallah yang akan datang coba lagi. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Salihin yang telah mencoba di kesempatan malam hari ini untuk berlatih bersama kami. Masih kita berikan kesempatan saja. Nah. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berlatih pula dan menyiapkan fiil atau kata kerjanya, silakan dapat menghubungi kami dan kita coba sapa kembali. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Ibu atau Umu? Bukan, Ustaz, agak kedengaran Ustaz. Ya, dengan siapa ini? Dengan Umu Fadil. Umu Fadil di mana? Jakarta. Baik, Umu, silakan. Ya. Umu Fadil siap? Ya, insyaallah. Silakan. Fi'il apa, Umu? La'iba. La'iba, silakan. Tafadhali. Huwa la'iba. Bagaimana? Huwa la'iba. Huwa la'iba, ya. Hum la'ibu. Naam, hum la'ibu, sahih. Hiya la'ibat. Naam. Hunna la'ibna. Mumtaz, naam, teruskan. Anta la'ibata. Naam, tidak usah pakai ikhfa, anta. Antuma. Tidak perlu pakai ikhfa. La'ibatum. Tidak perlu pakai didengungkan, anta, tidak perlu begitu, Ibu. Oh ya, anta aja ya. Anta, biasa saja. Nah. Anta la'ibtum. Anta. Anta la'ibta. Iya. Antum la'ibtum. Iya. Anti la'ibti. Iya. Antuna la'ibtunna. Iya. Ana la'ibtu. Naam. Nahnu la'ibna. Naam, mumtaz, Masya Allah. Mumtaz, ya, bagus sekali Umu Fadil, Masya Allah. Ya, syukran. Jazakallah khair. Naam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang telah bergabung bersama kami, Ummu Fadil di Jakarta. Silakan bagi Anda di belakang beliau masih dapat menghubungi kami untuk berlatih sebagaimana yang telah disampaikan atau telah dicontohkan beberapa ikhwah tadi. Silakan kami sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Baik, Ummu Mujahidah. Agak dikecilkan radio maupun televisinya, Ummu. Sudah belum? Ya, cukup. Ya, silakan. Tafadhali Ummu Mujahidah. Fi'il apa yang mau ditasrif? Qara'a udah ya, Ustaz ya. Naam. Qara'a. Qara'a alaysa dzakarna qara'a alzalik? Ada fi'il yang lain, Ummu? Kalau tidak ada fi'il lain, tidak apa, pakai qara'a. Ada fi'il lain? Wajada. Wajada, mumtaz. Ma mana wajada? Ma mana wajada? Mencari. Bukan. Naam. Wajada, menemukan. Oh iya, menemukan. Naam, wajada, menemukan. Silakan. Ya, ada telepon masuk nampaknya. Ya, masih terhubung Ummu Mujahidah? Ya, terputus ya. Baik, mohon maaf Ummu Mujahidah. Mungkin dapat menghubungi kembali. Mengkota. Atau nampaknya ada telepon masuk tadi. Ah. Ya, silakan bagi Anda yang ingin mencoba kembali dalam latihan merubah fiil-fiil sesuai dengan domir-domir yang telah dicontohkan tadi. 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasab saud Ummu Abdullah. Naam. Abdullah. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bik. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali Ummu Abdullah, silakan. Fi'il apa yang digunakan sekarang? Daraba. Mana daraba? Memukul. Naam, silakan. Silakan. Tafadhali. Dua daraba. Iya. Hum darabu. Iya. Ya daraba. Naam. Ya hunna darabna. Hunna darabna, sahih. Anta. Anta darabta. Naam. Antum darabtum. Naam. Anti darabti. Ya. Antunna darabtunna. Naam. Ana darabtu. Nahnu darabna. Mumtaz. Nahnu darabna. Masya Allah. Jazakillah khair Ummu Abdullah. Wa barakallahu fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdullah dari Solo, Jawa Tengah yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Nah, kembali masih kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin mencoba atau berlatih secara langsung, dapat menghubungi kami kembali dan kita coba sapa. Halo. Iya. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin mencobanya, dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543 dan kita coba sapa kembali. Halo. Baik. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Andi di Nias. Bapak siapa, maaf? Andi. Andi. Hamdi. Bapak Hamdi. Andi. Oh, Andi. Dari mana Pak Andi? Andi. Dari Nias. Dari Nias. Nah, Pak Andi mau ikut mencoba? Halo. Pak Andi mau ikut mencoba pelajaran kita? Naam. Masya Allah. Tafadhal. Fi'il apa Pak Andi yang ditasrif? Rafa'a. Rafa'a. Mana rafa'a? Rafa'a mengangkat. Naam, silakan. Tafadhal. Huwa rafa'a. Naam. Hum rafa'u. Rafa'u, sahih. Hiya. Hiya, Pak Andi, silakan. Ya, halo, Bapak Andi. Masih terhubung? Nah. Nampaknya terputus. Ya, mohon maaf Bapak Andi dari Nias tadi ya. Dua fi'il beliau sudah betul. Alhamdulillah. Ya, dua fi'il sudah disebutkan dan betul. Mungkin dapat mencoba kembali di lain kesempatan. Baik, masih kita berikan kesempatan Ustaz. Nah, yang lainnya bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk berlatih secara langsung di kesempatan malam hari ini. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Sabrina di Cibitung. Ummu Sabrina, Cibitung. Naam. Ummu Sabrina, tidak keberatan kalau melanjutkan Pak Andi tadi? Rafa'ah. Rafa'ah ya, sudah. Iya, silakan. Tafadhali. Wa rafa'ah. Naam. Hum rafa'u. Naam. Hiya rafa'at. Rafa'at, naam. Hunna rafa'na. Rafa'na, sahih. Anta rafa'ah. Anta rafa'at. Anta. Hiya rafa'at, sudah tadi. Hiya rafa'at. Sekarang anta. Anta rafa'ta. Rafa'ta, sahih. Antum rafa'tum. Naam. Anti rafa'ti. Antunna rafa'tunna. Naam. Ana rafa'tu. Nahnu rafa'na. Nahnu rafa'na. Ma mana rafa'a, Ummu Sabrina? Lupa Ustaz. Rafa'a mengangkat. Oh, mengangkat. Nah, ya. Jazakillah khairan. Ana mau coba lagi Ustaz raja'ah. Boleh? Oh, mumtaz. Silakan, tafadhali. Masyaallah, begitu semangat. Sepertinya tadi mempersiapkan raja'ah seperti tadi. Baik. Raja'ah telah kembali ya. Iya. Wa raja'ah. Iya, apa tadi raja'ah umu artinya? Telah kembali. Telah kembali. Iya. Hum raja'u. Iya. Iya raja'at. Naam. Kunna raja'na. Naam. Anta raja'ta. Naam. Antum raja'tum. Iya. Anti raja'ti. Iya. Antunna raja'tunna. Naam. Ana raja'tu. Nahnu raja'na. Naam, mumtaz. Ana raja'tu, nahnu raja'na. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiki wa jazakillah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umo yang telah bergabung bersama kami. Dan banyak sekali yang mencoba masuk, dan beberapa pendengar maupun pemirsa tidak dapat masuk sehingga mengirimkan SMS yang berupa berikan kesempatan. Contoh, ini dari ada satu pendengar atau pemirsa dari Provinsi Sulawesi Utara. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kota Mubagu. Nah, kota Mubagu. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Bapak Ilham, dia mencoba menuliskan beberapa contoh. Ya. Kita bacakan. Mengirimkan berbahasa Arab atau tulisan bahasa Indonesia. Nah, tafadhal. Silakan. Ya, kami bacakan naharo. Naharo. Naam. Naharu. Naam. Mana nahara ya, Han? Menyembelih. Dzabaha. Nahara, dzabaha. Naam. Naharo, naharu, naharat. Naharat. Naharna. Naharna. Naharta. Naam. Nahartum. Naharti. Nahartunna. Nahartu. Naharna. Mumtaz, Masya Allah. Jazakallah. Pak Ilham tadi, Masya Allah. Syukran ya. Pak Ilham, jazakallah khairan. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi? Ilham. Ada lagi, Sat? Ya, silakan. Satu lagi, silakan. Tepat. Tapi tidak menyebutkan namanya. Ya. Dia menyontohkan dengan fi'il nasoro. Nasoro. Ya. Ya, kita bacakan. Mana nasoro ya, Khan? Nasoro. Menolong. Menolong. Menolong. Nah. Ya. Huwa nasoro. Nah. Hum, hum. Hum nasoru. Nasoru. Nah. Hiya nasorat. Nasorat. Ya. Hunna. Hunna nasorna. Ya. Anta nasorta. Antum nasortum. Anti nasorti. Antunna nasortunna. Ana nasortu. Nahnu nasorna. Mumtaz, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, siapa saja yang tadi mengirim, jazakallahu khair. Nah. Masya Allah. Nah, intahina min tasrif. Baik. Nah, kita cukupkan tasrifnya. Alhamdulillah sudah cukup dan insya Allah sudah cukup untuk mewakilkan ke sebagian ikhwan-ikhwan yang tidak bisa menelpon kita. Kita langsung masuk ke tamarin ya, ikhwan. Ma ra'ayakum? Nadkhul at-tamarin. Kita masuk ke latihan-latihan. Mustaid ya Amiko? Mustaid. Insyaallah. Tamarinu, latihan-latihan. At-tamrin al-awwal, akmil al-jumal al-atiyata, akmilil jumal al-atiyata biwad'il fi'li dhahaba, biwad'il fi'li dhahaba fil faraghi ba'da isnadihi ila ad-dhamiril munasibi. Ana ulang, akmilil jumal al-atiyata. Mana akmilil jumal al-atiyata? Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut biwad'il fi'li dhahaba, dengan meletakkan fi'il kata kerja dhahaba. Nah, berarti yang digunakan hanya kata kerja dhahaba saja. Fil faragi, mana fil faragi? Pada tempat yang kosong. Ba'da isnadihi, setelah mengisnadkannya, ila dhamiril munasibi, ke dhamir yang sesuai. Nah, jadi nanti di setiap soal akan berubah-ubah isnad ke dhamirnya. Wadih? Hanya saja dibatasi fi'ilnya hanya fi'il dhahaba saja. Nah. Fahim tum ya al-ikhwa fi studio, fahim tum? Fahimna insyaAllah. Nu'ti arba'at as'ilah lakum. Nah, di kulli wahid, soal wahid. Anta, tafadhal ya akhil kirim. Al-awwal. Al-awwal. Aynat tullabul jadidu. Jududu. Aynat tullabul jududu. Naam, al-jududu jam'u jadid. Jam'u jadid, naam. At-tullabul jududu dhahabu. Ya, tidak perlu antum sebutkan lagi at-tullabul jududu, langsung fi'ilnya. Aynat tullabul jududu dhahabu ilal mudiri. Mumtaz. Dhahabu ilal mudiri. Ahsanta ya akhi wa barakallahu fik. Wa fik. Tarjim ya akhi al-kirim. Kemana para pelajar baru itu pergi? Naam. Mereka pergi ke pemimpinnya. Al-mudir, kepala sekolah. Kepala sekolah. Naam. Kalau mudir di sekolah, mudirul madrasah, kepala sekolah. Mudir syarikah, apa itu mudir syarikah? Direktur perusahaan. Direktur perusahaan, pimpinan perusahaan. Mudirul muassasah, ketua. Al-muassasah, ketua yayasan. Paham tum? Fahim. Nah. Kenapa antum gunakan dhahabu? Kenapa antum gunakan fi'il dhahabu yang diisnadkan ke domir hum? Apa yang membuat antum pilih dhahabu? Karena isimnya di sini jama'. Nah, kata apa yang membuat antum menjadi pilih hum? Kata apa yang menentukan di sini? Kata at-tullabu. Mumtaz. At-tullabu. Jazakallah khair ya akhi. Barakallahu fiik. Nah. Al-thani. Tafadhal ya syaikh. Al-thani. Nah. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Naam. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Wadih, ada kata nahnu di situ. Ada sekedarik? Mubasharatan dhahabna. Tarjim ya akhi. Kami telah pergi ke tempat bermain. Naam. Jazakallah khair. Al-thalith. Tafadhal ya Rashid. Aina tadhhabu ba'da darsi. La, fi'l al-madi faqat. تذهب. الفعل الماضي أنت تذهب في المضارع يا أخي الكريم. أو نعم في المضارع. لا أنت قلت في المضارع. الآن نحن ما زلنا في الفعل الماضي. في الماضي زي. نعم. أنت فهمت السؤال يا أخي الكريم؟ إخواني جمع. إخواني جمع أو مفرد يا إخوان؟ إخواني جمع. جمع. نعم. إذن الضمير ماذا يا أخي الكريم؟ Aina dhahabu ba'da darsi ya ikhwani? Aina dhahabu ba'da darsi ya ikhwani? Sahih ya ikhwan, hakadha al-jawab? Aina dhahabu ba'da darsi ya ikhwani? Sahih? Khata ya Rashid. Jazakallah khair. Antum ta'rif limadha khata? Antum tahu kenapa antum salah jawabannya? Adri Ustaz, Allah alam. Antum coba ifham as-su'al huna. Antum pahami soalnya. A titik titik aina titik titik ba'da darsi ya ikhwani. Antum sedang berbicara dengan orang yang ada di depan antum. Berarti siapa ini? Orang keberapa ini yang sedang bicara di depan kita ini? Orang keberapa? Orang kedua. Berarti dhamirnya apa nih? Kalau ikhwani jamak, kemudian orang kedua. Ini mudzakkar atau muannats ikhwani? Mudzakkar muannats, mudzakkar. Mudzakkar orang kedua jamak. Jamak. Ah, sorry. Apa itu? Antum. Berarti bagaimana fi'ilnya akhir kirim? Aina? Aina zahabu ba'da darsi ya ikhwani? La, zahabu. Dhamirnya apa di situ zahabu? Oh, jama' hum. Hum. Masih salah, akhi. Masih. Antum. Ah, faham telan? Aina zahabtum? Nah, aina zahabtum. Barakallahu fiik ya, akhi. Allah yusahil laka ya. Amin. Nah, bagaimana jawaban tadi bagaimana? Aina? Aina dhahabtum? Naam. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani? Naam. Terjemahkan. Ya, Miko. Kemana kalian telah pergi setelah pelajaran wahai saudara-saudaraku? Naam. Antum sedang bicara sama orang di depan antum. Kemudian ya ikhwani berarti ini laki-laki jamak. Sah? Sah. Orang kedua laki-laki jamak. Apa ini dhamirnya? Antum. Arba'ah. Nah, terakhir Amiko. Adhahabta ila suqi al-yawma ya abi? Naam. Adhahabta ila suqi al-yawma ya abi? Naam, sahih. Dhahabta. Ad-dhamir huna madha ya akhi al-karim? Anta ya ustaz. Anta. Naam. Anta ya ustaz? Ani ana? Anda dhamir anta, naam. Barakallahu fiik. Abi ustaz. Ana amzah lak, amzah faqat. Ana bicara sama antum. Terjemah akhir kirim. Apakah kamu telah pergi ke pasar hari ini wahai ayahku? Naam, jazakallahu khair ya akhir kirim. Barakallahu fiik. Afikum. Nah, naftah al-majal tabarak. Baik. Pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, di latihan kali ini kita berlatih untuk menaruh fiil-fiil sesuai dengan dhamirnya pada jumlah mufidah atau kalimat yang sudah tertera di latihan yang pertama ini. Dimulai dari nomor 5, silakan bagi Anda yang ingin menjawab secara langsung 0218236543. Kita coba sapa penelpon yang sudah masuk. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terdengar kecil sekali. Dengan siapa ini? Di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Bapak. Dengan siapa? Di mana? Iya, kecil sekali. Allahumma min masafa ba'ida lain. Masyaallah. Kita coba sapa, apakah sudah masih terhubung? Halo. Baik, nampaknya terputus. Bagi Anda yang ingin menjawab latihan pertama ini, Anda dapat menghubungi kami kembali 0218236543. Baik, kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ummu Sa'id di Bogor. Nah, Ummu Sa'id. Nah. Kaifa haluki ya Ummu Sa'id? Ana bi khair alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kaifa haluka anta ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Syukran. Tafadhali ya Ummu Sa'id. Rakam al-khamis. Al-khamis. Nah. Al-khamis. Ana ma zahabtu ilal maktabatil yauma. Naam. Ana ma, apa tadi? Ulang saya lagi. Ana ma zahabtu ilal maktabatil yauma. Sahih. Zahabtu. Naam. Terjemi. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Naam. Tidak pergi. Mana kalimat yang artinya tidak di sini? Ummu Sa'id. Ma. Ma, sahih. Ma di sini ma yang menunjukkan penafian. Penafian. Ahsanti. Teruskan. As-sadis. Ummi zahabat ilal mustashfa. Naam, ummi zahabat ilal mustashfa. Sehingga dhamirnya di sini apa, Ummu? Hiya. Hiya. Naam. Tarjimi. Ibu saya tidak pergi ke rumah sakit. Bagaimana? Ibu saya? Ibu saya telah pergi ke rumah sakit. Telah pergi ke rumah sakit. Naam, sahih. Satu lagi Ummu. As-sabi'. Azhabtunna li ziyarati khalatakunna ya banati. Nah, sekali lagi Ummu Sa'id, ada harokat yang kurang tepat. Azhabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Naam, li ziyarati khalatikunna, sahih. Kenapa ti, Ustaz? Kenapa ti? Ana asaluki, limada ti? Ala adri, Ustaz. La tadri. Li ziyarati Liziarati majrur karena lam, ada harf jar. Kalau sekedalik? Lam bala. Liziarati khalati. Lihat, ini bentuknya apa ini umum? Liziarati khalati. Mudaf dan mudafun ilaih. Berarti khalati sebagai apa di sini? Kenapa dia majrur? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Fahimti ya Umma Said? Fahimti insyaAllah. Nah, terjemih. Apakah kalian telah pergi mengunjungi bibi Ustaz ya? Bibi, sahih. Bibi kalian, wahai putri-putriku. Naam, ahsanti, ahsanti ya Umma Said. Syukran. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ummu Said yang telah bergabung. Barakallahu fiik yang telah menjawab hingga nomor 7. Silakan bagi Anda di nomor berikutnya 0218236543. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bapak. Silakan Bapak. Dari Pak Agus di Kerawang. Bagus. Pak Agus di Kerawang, masya Allah. Pak Agus, siap ikut latihan? Allah, tapi nggak ada kitabnya. Nggak ada kitabnya. Bapak melihat dari televisi? Ya, insya Allah. Baik, kami tunjukkan di televisi. Sudah Pak Agus, terlihat bukunya? Ya, sudah. Nah. Pak Agus berarti nomor berapa sekarang? Al-Thamin. Nomor 8. Oh, nomor 8 ya. Naam, Al-Thamin, nomor 8, Bu, silakan. Al-Thamin. Naam. Pahami dulu soalnya. Jangan terburu-buru jawabannya. Akhi titik-titik ada akhi. Dhahabta akhi ila al-matari. Dhahabta akhi. Dhahabta akhi ila al-matari. Dhahab ta'akhi ila al-matari. Begitu? Yakin Pak Agus? InsyaAllah. Tolong terjemahkan kalau begitu. Dhahab ta'akhi. Telah pergi saudara laki-lakiku ke matari, al-matar bandara ya? Terjemahannya betul Pak Agus, tapi fi'il yang digunakan salah. Pak Agus lihat, tadi Bapak mengatakan dhahab ta'. Ya. Zahabta di situ apa domirnya Pak Agus? Zahabta. Anta. Anta. Di sini yang di, Bapak sedang ajak bicara saudara Bapak, begitu. Lihat kalimatnya. Oh iya. Tadi terjemahannya Bapak betul. Saudara ya. Saya telah pergi. So, ya. Terjemahannya betul, tapi penggunaan fi'ilnya salah. Paham Pak Agus? Iya, iya. Harusnya domir ulang tadi. Naam, ahsant. Iya. Ulang sekali lagi. Ati ilal matari. Maratan tsaniyah. Dhahaba akhi ilal matari. Mumtaz, ahsant, ya. Mumtaz. Pergi saudara laki-laki ke apa lebih lupa bandara. Iya. Al-matar artinya apa, Pak? Bandara. Oh, bandara ya. Naam. Jadi telah pergi saudara lagi saya ke bandara. Naam, sahih. Ya. Bisa nomor berikutnya Pak Agus? Iya, salah. Silakan. Pasti. Naam. Akhwati dahabna ila kulliyati. Kulliyati. Ilal kulliyati. Sekali lagi. Ya. Akhwati dahabna ila kulliyati. Lamnya di tasdid juga. Kulliyati. Oh iya. Kulliyati. Akhwati. Jangan dari awal lagi, tidak usah dari awal lagi ya. Pak Agus. Kulliyati. Saya butuh kalimat itu saja. Kulliyati. Coba. Ya. Akhwati. Dhahabna ila kulliyati. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ya, saat nah, terjemahkan Pak Agus. Ya, Pak. Terjemahkan. Oh. Saudara-saudara perempuanku telah pergi ke kuliah. Naam. Tadi Pak Agus bilang dhahabna. Naam. Ya. Domirnya apa di sini Pak Agus? Hunna. Hunna, masyaallah, sahih. Terakhir Pak Agus. Ya. Al-Ashir. Al-Ashir. Naam. Adhahabat ila madrasah. Perhatikan sekali lagi kalimatnya. Perhatikan ya. Sekali lagi kalimatnya Pak Agus. Lebih jeli lagi sekarang, lihat. dhahabti ila madrasati ya Aisyata. Ya Aisyatu. Bukan Aisyata, ya Aisyatu. Sekali lagi Pak Agus. Dhahabti ila madrasati ya Aisyatu. Mumtaz. Apakah telah pergi ke siapa yang telah pergi? Sekolah. Aisyah. Anta atau anti? Anti. Nah, bagaimana terjemahannya Pak Agus? Apakah Aisyah telah pergi ke Aisyah sekolah? Berarti huwa, berarti hiya, kalau begitu. Kalau Bapak terjemahkan apakah Aisyah, berarti domirnya hiya. Telah pergi, apakah telah pergi ke sekolah wahai Aisyah? Apakah kamu telah pergi ke sekolah wahai Aisyah? Naam, mumtaz. Dhamirnya apa di sini Pak Agus? Dhahabti? Anti. Anti. Masyaallah. Jazakallah khair Pak Agus. Terima kasih banyak. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Agus yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Mungkin kita perlu ulang kembali. Seperti apa gitu? Nah. Ya, kita berlatih membuat contoh-contoh sebagaimana yang ada di latihan pertama ini. Kita ulang kembali dari nomor 1. Silakan bagi Anda yang ingin mencobanya 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Ummu Abdirrahman di Padang. Dari Padang. Umm Abdurrahman di Padang, nah. Masya Allah. Umm Abdurrahman, ma'aki al-kitab? Di kitab, ya. Indaki kitab, nah. Silakan, tafadhali. Ikra'i taratata as'ilah. Yang mana, ya, Ustaz? Tiga soal saja, dari awal. Al-awwal, al-thani, dan al-thalith. Yang aynatul lahu. Naam, sahih. Al-awwal, nah. Aina tullabul jududu. Naam. Zahabu ilal mudiri. Naam, sahih. Zahabu ilal mudiri. Naam. Dhamirnya apa di sini? Zahabu Hum, naam. Terjemahkan. Di mana murid-murid laki-laki yang baru? Naam. Mereka pergi ke kepala sekolah. Naam, ahsanti. Naam. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Nahnu zahabna ilal mal'ab. Ilal mal'abi. Naam. Nahnu zahabna. Sahih. Terjemahkan. Kami pergi ke tempat bermain. Al-mal'ab, tempat bermain. Sahih. Sahih, sahih. Ummu Abdillah wala Abu Abdurrahman? Abdurrahman. Ummu Abdillah, sahih, sahih. Teruskan, Ummu Abdurrahman. Al-Thalith. Al-Thalith. Aina zahabu ba'dad darsi ya ikhwani. Yakin zahabu, Ummu Abdurrahman? Ya ikhwani, iya Ustaz. Tolong terjemahkan. Kemana? Zahabu, sahih zahabu. Aina zahabtum? Naam, naam. Ulang sekali lagi umum. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani? Naam, sahih. Ke mana kalian pergi setelah pelajaran ya saudara-saudaraku? Naam. Kenapa di sini sekarang umum rubah jadi zahabtum sekarang? Karena mukhatab. Nah, ini yang di karena Ummu sudah ajak bicara sekarang orangnya. Berarti mukhatab. Iya. Kemudian kenapa Ummu bisa pilih antum di sini jamak? Karena ikhwani jamak. Kata itu. Naam, sahih. Kata ikhwani ini yang membuat kita pilih antum. Naam. Iya. Jazakillahu khair ya Ummu Abdurrahman. Ya. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ahsanti Ummu Abdirrahman yang telah bergabung dari Padang tadi. Saya akan di belakang beliau dapat menghubungi kami kembali dalam latihan yang pertama ini. Dan kita sudah sampai pada nomor 4. Baik, kita sapa kembali, halo. Ya, kembali bagi Anda yang ingin menghubungi kami dalam latihan ini dapat menghubungi secara langsung 0218236543. Kita sapa kembali. Enam, apakah sudah ada yang masuk? Halo. Baik, halo. Ya. Enam. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan bapak siapa, di mana? Ganda di Jogja. Bapak Danda di Jogja. Bapak agak Danda. Agak dikeraskan sedikit bapak ya suaranya. Pak Danda, ya, siap ya. Ikut latihan pak? Ya, insya Allah Ustaz. Baik, ada bukunya Pak Danda? Ada, insya Allah. Nah, silakan, silakan Pak Danda. Ya. Dari Ar-Rabi. Ar-Rabi. Nah. Azhabta ila suki al-yawma ya Abi. Ya Abi. Ya Abi, ulang sekali lagi. Ya Abi. Nah, dari awal Pak. Pak Danda. Azhabta ila suki al-yawma ya Abi. A-nya dipendekkan. Ya. Azhabta ila suki al-yawma ya Abi. Naam, sahih. Terjemahkan Pak Danda. Apakah kamu telah pergi ke pasar hari ini, wahai ayahku? Naam, sahih, sahih. Teruskan, Al-Khamis. Al-Khamis. Ana ma dhahabtu ilal maktabi al-yawma. Nah, sekali lagi Pak Danda. Ana. Ana ma dhahabtu ilal maktab ilal maktabati ya. Al-yawma. Naam, ilal maktabati. Sahih. Ana ma dhahabtu. Sahih. Terjemahkan. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Naam, sahih. Satu lagi Pak Danda. As-sadis. As-sadis. Ammi. Ah, bagaimana Pak Anda? Ammi. La, ummi. Naam. Afwan. Naam. Ummi dhahabat ilal mustashfa. Naam. Ummi dhahabat ilal mustashfa. Dhahabat, dhamirnya apa ini Pak Anda? Hiya Ustaz. Hiya, sahih. Terjemahkan, silakan Pak. Ibuku telah pergi ke rumah sakit. Naam, sahih, Masya Allah. Ya. Syukran Pak Danda. Ya. Wa jazakallahu khairan. Wa iyyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Danda ya dari Jogja yang telah bergabung pula. Satu penelpon kembali untuk melanjutkan sisa latihan di kesempatan malam hari ini. Silakan bagi Anda 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa ini di mana? Dari Ibu Miriam Pondok Gede. Ibu Miriam. Iya. Baik. Nah, silakan Ibu Miriam. Tafadhali. Nomor berapa sekarang Umu? Rokam Khomsah ya Ustaz. La, As-Sabi sekarang. As-Sabi. Tujuh. Naam, sahih. A? Ma'i. Ami. Ami Zahab. Ami Zahab. Ani? Apa itu Ani? Ami pamanku. Nomor tujuh Umu, nomor tujuh. Iya. A, titik-titik. Umu mengisinya dengan domir dahaba yang ya. Diisnatkan kepada domir yang sesuai. Ami dahaba ilal mustasfa. Yang ibu baca nomor 6. Oh, afwan. Iya, yang saya minta nomor 7 di bawahnya. Nah. Azhabti li ziyarati kholit kholatikuna. Ya binti. Ya banati. Oh ya banati. Naam. Bagaimana tadi fi'ilnya? Jama ya Ustaz. Ya betul, banati. Berarti bagaimana Umu dhamirnya? Azhabtuna. Naam. liziarati khalatikunna ya banati. Naam, sahih. Sekarang betul. Dhahabtunna. Nah, terjemahkan. Apakah kalian anak-anak perempuanku pergi mengunjungi bibi kalian? Bibi kalian? Naam, sahih. Teruskan. Al-thamin. Zahabu akhi ilal akhi, apa di akhi, umum? Akhi, saudaraku. Nah, mufrad atau jamak ini? Akhi, mufrad. Mufrad, berarti bagaimana domirnya tadi? Zahaba. Zahaba, naam. Zahaba akhi ilal matori. Naam, terjemahkan. Telah pergi pamanku ke bandara. Paman? Akhi? Saudaraku. Telah Naam. Pergi saudaraku ke bandara. Ke bandara, sahih. Tidak keberatan, Umu, menghabiskan dua nomor yang tersisa? Mas Rurun, anak Mas Rurun. Silakan. At-tasi' Asabi. Asabi. At-tasi' At-tasi' Naam. Akhwati ilal kulliyati. Zahabat. Akhwati mufrad atau jama'? Jama' Ustaz. Jama' berarti? Akhwati zahabna. Naam. Ilal kulliyati. Ilal kulliyati. Naam, akhwati dhahabna. Dhahabna ilal kulliyati. Mumtaz. Apa artinya, Mu? Saudara-saudara perempuanku pergi ke kampus. Naam, sahih. Terakhir. Al-ashir. Al-ashir. Ya. Ustaz. Nah, silakan dilihat soalnya. Ya. Diteliti kembali. Ustazati, ya Ustaz. Titik-titik. Azhabti. Naam. Ilal madrasati ya Ustazati. Bagaimana? Ya apa? Kenapa dahabnya bisa betul di situ? Ilal madrasati ya Aisyah. Aisyatu. Naam. Ya Aisyatu. Naam. Ya. Sekali lagi, Umu, ulang sekali lagi. Azahabati ilal madrasati ya Aisyatu. Naam, ya Aisyatu. Naam. Apakah engkau pergi ke madrasah, ke sekolah ya Aisyah? Naam, sahih, sahih. Masya Allah. Syukran, syukran, Umu. Jazakillah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ibu yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 21.30, Ustaz. Iya, sudah cukup. Sudah cukup. Terasa baru satu latihan kita baca. Nah. Baik, kiranya ada beberapa waktu untuk kita bacakan SMS. Silakan, tepat dari akhir kiri. Nah. Ya, beberapa SMS masuk namun tidak sesuai tema sih. Kita angkat beberapa saja mungkin dua pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, kenapa pada tamrin ke 9 pelajaran 7? Iya. Ya. Ada kata mulawanatun. Iya. Ini pelajarannya lalu. Iya, kenapa marfu? Mulawanatun. Pelajaran latihan tamrin ke 9, ya latihan ke 9. Sepertinya nomor 10, Ustaz. Nomor 10. Nomor 10, al-majallatu dhatu suwarin mulawanatun. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Kenapa marfu, Ustaz? Mulawanatun di situ khabar. Khabar. Nah, kita perhatikan baik-baik kalimatnya. Al-majallatu majallah dhatu suwarin, yang mempunyai gambar-gambar itu mulawanatun, berwarna. Ini mulawanatun ini penjelasan untuk kata al-majallah. Kalau dhatu suwarinnya kita hapus, dhatu suwarinnya kita hapus, maka jadi kalimatnya al-majallatu mulawanatun. Begitu, ikhwan. Berarti al-majallatu di situ mubtada, mulawanatun khabar. Hanya saja di tengah-tengah itu, di tengah-tengah antara al-majallatu dengan mulawanatun, di tengah-tengah antara mubtada dengan khabarnya ada keterangan sifat untuk al-majallah. Al-majallatu dhatus suwari mulawanatun. Majallah yang mempunyai gambar-gambar itu mulawanatun, berwarna. Majalah-majalahnya berwarna. Mulawanatun kembali ke al-majallah. Naam. Khabar, Ustaz. Khabar al-majallah. Naam. Baik. Kemudian pertanyaan yang akhir mungkin ya. Ada dari Balaraja Umu Askari bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa bahasa Arab berbeda ya dengan bahasa Arab yang dipakai setiap hari di Saudi Ustaz? Dia memberikan contoh seperti adhab menjadi aruh, uridu jadi abgo, ya, dan banyak lagi yang lain Ustaz. Mohon penjelasannya. Bahasa Arab yang Umu barusan sebutkan tadi, Umu Askari sebutkan, adalah bukan bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab yang dipakai di dunia pendidikan, di lembaga-lembaga resmi, di pemerintahan, kemudian di yang disampaikan, yang kita dengarkan langsung dari di berita-berita misalnya, itu semua dengan menggunakan bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha. Adapun yang dipakai di pasar, yang dipakai di rumah, dipakai di jalan, nah itu dipakai sesama orang-orang tertentu, ini bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab tapi lokal, bahasa Arab lokal. Dan dari sini kita dapat katakan bahwa bahasa Arab lokal ini nanti dari satu kota ke kota lainnya bisa jadi berbeda. Satu negara dengan satu negara yang lainnya bisa jadi berbeda. Tapi kalau bahasa Arab Fusha, kemanapun antum pergi, ini bahasa yang dipahami setiap orang. Dan bahasa Arab Fusha ini yang kita pelajari sekarang ini. Kita tidak belajar bahasa Arab Amiyah. Kita belajar bahasa Arab Fusha yang Allah jadikan sebagai bahasa wahyunya, bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah, dan bahasa yang digunakan para sahabat Nabi SAW, bahasa yang digunakan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahasa yang dengannya diwariskan ilmu-ilmu Islam sejak dahulu sampai sekarang. Bahasa ini sebagai bahasa yang mengantarkan agama ini ke generasi berikutnya. Adapun bahasa Arab Amiyah, maka ini tidak kita pelajari, yang tadi disebutkan penanya aruh, yakni abgha, ini tidak bukan bahasa Arab Fusha, tapi ini bahasa Arab Amiyah, dan ini hanya dipakai di pembicaraan pribadi antara orang tertentu dengan orang tertentu, bukan sebagai bahasa resmi. Nah, ini biasanya dipergunakan, dipakai untuk para TKI kita yang ingin bekerja di sana, biasanya bahasa ini yang mereka butuhkan karena ini dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya yang mendapatkan fadilah dalam mempelajarinya ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab Fusha. Nah, bahasa yang dengan yang Allah jadikan bahasa wahyu adalah bahasa Arab Fusha. Nah, itu yang bernilai ibadah insyaallah manakala kita mempelajarinya. Nah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Mungkin sebagai ikhtitam dapat disampaikan istifadah atau ringkasan kita Ustaz. Nah, yang pertama tadi kita sebutkan sebuah faidah ta'limiyah yang penting, yaitu hendaknya kita memberikan pelajaran bahasa Arab ini secara tadarus, secara berangsur-angsur. Jadi ini juga sebagai sebuah nasihat kepada para talibul ilm, para tulabul ilm, agar tidak terburu-buru ingin mendapatkan maklumat. Hendaknya kita mempelajari bahasa Arab ini secara tahap demi tahap, berangsur demi angsur. Sehingga seperti tasrif yang barusan kita baca tadi, bukankah tasrif ini kan satu per satu dibuat secara berangsur-angsur oleh penulis? Kita tidak mendapatkan tasrif ini dalam satu pelajaran langsung, tapi dalam beberapa pelajaran, 4 atau 5 pelajaran, baru setelah itu di pelajaran yang ketujuh ini baru direview ulang seluruhnya, dikumpulkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ini sekali lagi ini adalah satu faedah yang penting, karena dengan demikian kita bisa mengajarkan dan kita bisa mempelajari bahasa Arab ini secara berangsur-angsur dengan sedikit demi sedikit. Nah, karena mempelajari ilmu syar'i pada umumnya dan khususnya bahasa Arab ini, kalau kita sistemnya borongan, maka akan pergi sebanyak itu juga. Sebagaimana kata pepatah, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu syar'i ini borongan, jumlatan, maka akan pergi sebanyak itu juga nanti. Besok akan hilang sebanyak itu juga. Karena itu belajar ilmu syar'i itu seperti ini. Dan ini sekali lagi sebuah faedah yang penting diperhatikan setiap para ustadz, para pengajar yang mengajarkan bahasa Arab kepada kaum muslimin, untuk memudahkan kaum muslimin belajar bahasa Arab ini. Dan ini metode yang sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dan menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai sebuah amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kita tutup, subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.